Bismillah. Kita masih bahas masalah ayatul i'an. Mudah-mudahan yang kemarin dipaham ketika saya menjelaskan umum lafaz itu, kadang ya dikhususkan ketika sebabnya itu sebab dengan sifat. Kalau sebabnya terkait dengan sifat, maka terbatas dengan sifat yang warid. Tapi kalau sebabnya terkait dengan orang, kasus yang tidak terkait dengan sifat, maka ini umum tanpa ada batasan. Ya, kalau umum tanpa ada batasan, ya seperti contoh ayatul i'an. Terus ayat yang saya baca kemarin, ayat tentang istihza. Ya, adapun yang terkait dengan sifat khusus, dicontohkan beliau terkait dengan hadis. Hadis laisa min albirri as-siyamu fi safar. Tidak boleh seorang memahami dengan keumuman lafaz mengingkari orang yang puasa ketika safar. Tidak boleh hadis tersebut, keumuman hadis tersebut digunakan untuk mengingkari orang-orang yang puasa dalam safar. Kenapa? Karena sebabul wurud hadis ini menunjukkan terkait dengan sifat tertentu, yaitu kejadian terkait dengan sifat tertentu. Rasulullah SAW mengingkari seorang yang kepayahan ketika puasa, sehingga Rasul menyatakan laisa min albirri as-siyamu fi safar, sehingga keumuman lafaz ini dikhususkan dengan sifat tertentu, yaitu orang-orang yang yasukku arisaum, siapa yang beratkan dia, membuat dia payah ketika puasa, maka orang ini yang terkena hadis laisa min albirri as-siyamu fi safar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadhil ayatu nazalat bisababi qadfi Hilal bin Umayyah limra'atihi. Ayat walladzina yarbuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada ila anfusuhum. Ayat ini terkait dengan qadaf yang dilakukan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi. Tetapi hukumnya itu mencakup kejadian yang menimpa beliau dan selain beliau yang berbuat seperti ini. Apa dalilnya? Bidalil yang menunjukkan ini keumumannya umum tanpa terkecuali. Bidalil marwah al-Bukhari min hadithi Sahal bin Sa'id ana Uwaimir ala Jalani ya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala ya Rasulullah rajulun wajada ma imra'atihi rajulan ayaktuluhu fataktuluna. Ya Rasulullah, jika seorang mendapati bersama istrinya ada laki-laki lain berselingkuh, apakah boleh dia membunuh laki-laki tadi sehingga kemudian dia pun dibunuh ya oleh kerabatnya yang dikisos? Am kaifa yasna, atau apa bagaimana yang dilakukan? Ini maksudnya adalah kiasan qadhaf. Ini beliau sedang meragukan istrinya berbuat serong, tapi dengan kalimat seperti ini, tidak sahih. Pokoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah paham. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa bi sahibatika. Allah telah turunkan Quran tentang kamu dan istrimu. Jadi maksudnya apa? Ayat yang turun kepada Hilal bin Umayyah. Beliau berkata kepada Uwaimir al-Jilani, Allah telah turunkan Quran tentangmu terkait denganmu dan istrimu. Jadi ayat yang turun kepada Hilal terkait dengan kejadian Hilal bin Umayyah. Ini menunjukkan apa? Ayat tidak berlaku untuk Hilal bin Umayyah dan orang-orang yang lain seperti beliau radhiyallahu anhum. Qala fa amarahuma Rasulullah sambil mula'ana. Maka Rasulullah pun memerintahkan keduanya untuk saling mula'anah, saling mula'anat bima samallahu fi kitabihi. Iya, sebagaimana dalam kitab yang disebutkan pada anaha al-hadis. Asyahid faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hukma hadhil ayat. Nabi jadikan hukum ayat ini syamilan, mencakup li Hilal bin Umayyah wa ghairihi. Ya, ini menunjukkan apa? Umumul lafzi. Ya, yang mu'tabar. Al-mu'tabar al-ibratu bi ummul lafzi la bi husus sabab. Walaupun turunnya terkait dengan kejadian Hilal bin Umayyah, tapi ya, hukumnya umum. Ya, kepada yang seperti itu kejadiannya. Ada pembahasan penting sebetulnya dalam syarah sebutkan beliau rahimahullah. Saya hanya nukil sedikit. Itu ucapan beliau radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, rajulun wajada ma'imratihi rajulan ayaktuluhu fataktulunah. Asyahid apa? Ayaktuluhu fataktulunah. Fataktulunah. Bolehkah dia membunuhnya? Langsung menebas laki-laki tadi sampai mati. Kemudian dia kemudian dikisas, dibunuh lagi. Kata beliau, ini kalau tidak ada bayyinah, tidak ada saksi. Ini idzalam yuqim bayyinah. Amma idza qama bayyinatan, adapun kalau si suami yang karena cemburunya menjaga keluarga, kesucian keluarga, nama baik keluarga, dia lihat kemudian ada saksi dia berbuat demikian, dia bunuh, dia penggal. Fa innahu la yuqtalu, maka tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Sebetulnya bisa untuk melihat di syarah, masya Allah bagus pembahasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, cuman masalahnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, nasrullaha assalamu al-afiyah, yang namanya kejadian seperti ini itu mesti sembunyi-sembunyi. Tidak mungkin suami bisa bawa saksi. Dan mungkin juga sebagian suami tidak akan tega, tidak akan punya kekuatan melihat istri berbuat demikian. Apalagi manggil saksi. Sehingga bagaimana kalau seandainya dalam keadaan tidak ada saksi, tetapi suami berbuat demikian, ya, membunuh pelaku yang berbuat dengan istrinya dalam keadaan tidak ada saksi. Karena memang dilakukan sembunyi-sembunyi. Bagaimana? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala cenderung beliau rahimahullah menguatkan dengan qarinah. Yang itu dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa yajibu an-nadharu ila halir rajuli in kana min ahli salah wal khair wa sahibuhu al-maqtul min ahli syirik wal fasad fayuqbalu qawluhu wa illa falyuqbal. Kata Muslimin, kalau seperti itu kejadiannya, ya, tidak ada saksi, tapi memang terjadi. Akhirnya suami karena kecemburuannya membela keluarganya, kehormatan diri dan keluarganya, membunuh laki-laki tadi. Dan berarti tidak ada bayinya. Kalau kata beliau wajib untuk dilihat. Wajibu an-nazar. Wajib untuk melihat. Ila halir rajul. Ya, pada keadaan laki-lakinya. In kana min ahli salah wal khair. Kalau si suami ini seorang yang soleh, seorang yang baik, memang jauh dari ya perbuatan kriminal, orang yang sangat taat kepada Allah, lahirnya demikian. Kemudian sahibul maqtul dan yang dibunuh olehnya, tersangka yang berselingkuh dengan istrinya, nasallahu alaihi wa sallam, itu seorang yang arsyirik wal fasad, orang yang jahat, bukan arsyirik tapi min ahli syar wal fasad, tidak ada kafnya, saya salah baca. Wasahibul maqtul min ahli syar wal fasad, dan yang dia bunuh, dia temui bersama istrinya adalah seorang yang jahat, yang jelek, yang fusak. Ya, kalau seperti ini maka kata beliau bayukbal qawlu, ucapan si suami diterima, tidak dibunuh dan sebagainya. Ya, wa illa fala yukba. Tapi kalau tidak seperti itu, si suaminya juga orang jelek, ya, yang dia tuduh juga tidak jelas, ini tidak bisa. Ini berlaku dengan hadis ini, patak turunah. Ya, tapi kalau dia seorang suami yang baik, yang saleh, yang taat kepada Allah, dan yang dia lihat dengan mata kepala sendiri bersama istrinya seorang jahat, yang jelek, yang fasik, fajir, maka ini ucapan suami diterima. Berkata Muslimin rahimahullahu taala, ya, wa hadzal qaul wa rajih. Kata Muslimin pendapat yang rajih, ya, li'anna al-hukma bil-qara'in qad yathbutu qad thabata bisyara'i sabiqah, karena beramal dengan qarinah-qarinah itu telah ada pada syariat sebelumnya, wa bisyari'atina aydhan, dan di syariat kita juga. Kemudian beliau contohkan ya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika ya beliau digoda oleh Imratul Aziz dan kemudian tidak ada saksi, maka dihukum dengan qarinah, dilihat mana yang robek bagian bajunya, bagian depan dan belakang, qarinah. Demikian juga kisah Nabi Sulaiman ketika ada dua orang ibu yang berselisih memperebutkan anak, juga beliau hukum dengan qarinah, minta pisau untuk ya membelasi anak, ternyata ibu yang lebih tua membiarkan, adapun yang ibu yang lebih muda bilang jangan, maka diberikan hukum ini adalah anak yang buat yang muda, karena dia merasa kasihan si anak ini lagi bunuh. Ini qarinah. Nah, masyaallah wal afiyah, ini pentingnya insyaallah memilih istri yang salihah. Yang kedua, menjaga bi'ah, menjaga lingkungan, menjaga, ini masalahnya nggak ada yang disentuh nggak didengar ikhwan insyaallah, menjaga bi'ah, menjaga apa namanya lingkungan, menjaga pergaulan. Bisa jadi ketika na'udzubillah tadinya baik, ketika pergaulan jelek, lingkungan jelek, temannya jelek, terbawa. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab.